si ku hati rasa sedu satu hari tak bertemu hati rasa rindu ku yakin ini semua perasaan cinta tetapi bila kamu di sisiku hati rasa sadu satu hari tak bertemu hati rasa Jangan lupa. Di sisiku hati rasa.